Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya al-musalim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Ikhwani wa akhwati, para hadirin wa hadirat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam menyaksikan sebuah acara yang sangat agung sekali, pernikahan saudara kita Al-Fadil. Maaf, sebelumnya saya mau berkenalan Al-Akh Muhammad Yunus dan Ukhtina Asia. Ya, kita mendoakan semoga keluar dari seluruh berkah keturunan para ulama, jahidin dan seterusnya. Ustaran dari di belakang ikhwah meminta kepada saya untuk berbicara sedikit tentang perjalanan saya di Suriah ataupun di Gaza. Saya katakan, saya ketika di Gaza dan di Suriah itu sekitar 3 bulan, ceritanya paling tidak separuhnya. Nggak mungkin saya bicara perjalanan yang panjang seperti itu hanya 10 menit atau 5 menit. Paling tidak setengah bulan dan daurah khusus masalah itu. Ya. Tapi secara ringkas saja, wa'wadi rahimahnya wa rahimahullah jami'an. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini terus terang pergerakan kemajuan kaum muslimin di Suriah, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada sebuah pertempuran pun kecuali alhamdulillah Allah SWT menurunkan kemenangan dan pertolongannya kepada ikhwah dan saudara kita di Suriah, kaum muslimin dan mujahidin. Sampai kemudian mungkin berita yang terakhir kita dengar bagaimana tentara Syiah Qasab ini terbesar, sampai kemudian tidak punya hilah lagi, tidak ada jalan lagi kecuali menggunakan senjata pemusnah massal yang disebut dengan senjata kimia. Sampai kemudian korban satu hari itu sampai di hutan itu sekitar 1766 orang satu hari itu. Ya, kalau mereka bisa selamat dari serangan bom konvensional, tapi untuk senjata kimia ini sulit untuk bisa selamat, karena kalau sudah diledakkan sekitar 30 meter dari permukaan tanah, maka daerah yang terkena ledakan itu secara otomatis akan terkena oleh racun yang sangat berbahaya ini. Kalau saudara sekalian pernah mendengar sianida, itu racunnya sangat-sangat berbahaya sekali. Hanya hitungan apa mini gram itu sudah bisa membunuh orang. Ini kekuatan bahannya 500 kalinya. Dan hanya dibutuhkan 0,05 miligram untuk membunuh seseorang. Kalau dijatuhkan ada 5 ton kira-kira terjadinya seperti apa ini. Tapi dari pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari apa yang terjadi di Suriah yang pertama, dan juga di Mesir, kasus beberapa hari ini kita dengar kejadian di Mesir bagaimana darah kaum muslimin tertumpahkan di sana, di jalan-jalan, sampai hari ini juga sebagaimana terjadi di Suriah. Ini jelas bahwasanya ini masalah kita, ini masalah manhaj. Ketaatan kepada pemerintah, kepada perintah amri, itulah perkara yang wajib, tidak bisa tidak. Walaupun dalam keadaan apapun, mereka dalam keadaan zalim, mereka dalam keadaan fasik, ketaatan kepada pemerintah itu adalah perkara yang wajib. Sampai Nabi SAW sudah memprediksikan kejadian ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya kunu ba'di ahli madurah katuna bi hudayah wa lestatuna bi sunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin bi asmari ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in akrabtu dhalika. Qala tasma'u wa tuti'u al-amir wa in duriba dhahru wa ukhidha malu asmih wa atih. Rasul mengatakan bahwa akan datang, sudah para pemimpin, mereka tidak mengikuti petunjukku dan juga tidak mengikuti sunnah. Dan di antara mereka ada kaum lelaki, hati mereka sebagaimana hatinya syaitan dalam tubuh manusia. Kemudian sahabat yang mengenal Rasul itu Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya mengubahi hal tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, tasma'u wa tuti' ila amri, dengar dan taati perintah walaupun mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, dengar dan taati. Maka kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi di Suriah, ini semuanya berimbas dari masalah pangan seperti ini. Dan pertumpahan darah disebabkan karena apa? Ada sebagian dari antara muslimin karena kejahilan mereka, akhirnya apa? Menghadapi kezaliman pemerintah dengan apa? Dengan pisau dapur. Dengan pisau dapur ya Pak, teruskan dengan pisau dapur. Dan atau dengan darah terbuka. Sementara dihadapi apa? Tan meriam, rokai, turun dari pesawat, dan seterusnya. Sehingga darah kaum muslimin tertumpah dalam hitungan bukan hanya 10-20 ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Maka masalah ini itu harus kita sebarkan kepada kaum muslimin dan keadaan apapun, apa itu jadi sunnah sebagai pelajaran, apa itu jadi apa di Iran sebagai pelajaran untuk kita, apa yang terjadi di Yaman sebagai pelajaran, ini akan terus berulang kalau kita tidak menyikapi dengan sikap yang bijaksana sama mutaah dalam keadaan apapun. Karena kaum muslimin tidak punya kudrah, tidak punya kudrah untuk bisa merubah. Bahkan pertumpahan darah dan kaum musyrikin itu betul-betul memanfaatkan seperti ini. Kalau kita lihat Syiah itu bisa luar biasa sekali. Saya tidak pernah mendengar ucapan-ucapan separah ucapan yang dilontarkan oleh lisan orang-orang Syiah di Indonesia, harta di negeri Arab, kotor sekali, luar biasa sekali. Tapi yang jadi masalah yang kita dapat dari ikhwan salafi adalah marotnya itu semisal dengan Amerika. Kalau kita melaknat, mereka juga melaknat. Kalau mencaci, mereka juga mencaci. Kalau ajak mubalah, dia ajak mubalah. Dan seterusnya. Ini kesempatan bagi orang-orang Syiah untuk memancing emosi kaum muslimin. Sehingga ketika aksi mutol reaksi dan kaum Syiah pada menangis, pada meratap seperti apa yang terjadi di Sampang. Mereka yang memulai aksi, kaum muslim bereaksi, yang disalahkan kaum muslimnya. Karena mereka pada menangis, pada bersiasat, pada membuat opini dan propaganda. Sehingga kaum muslimin, khususnya orang-orang Sunni, ahli sunnah wal jamaah itu korban. Dalam artian apa? Inilah minoritas dzalimi. Inilah orang Syiah. Nah, ternyata mereka adalah orang-orang yang kalau kita menyatakan kaum muslimin Syiah sesat. Iya, sesat. Kenapa? Mut'ah. Bagaimana mereka menghalalkan mut'ah dan seterusnya? Kalau kita jelaskan sesat semua dari awal sampai akhir sesat, mut'ah. Banyak antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan zina. Ya, seperti contohnya kalau saya bicara masalah tentang mut'ah adalah zina, haram dan seterusnya. Di sana ada seorang ustaz lagi dari kalangan mereka bicara tentang masalah mut'ah, dilabeli dengan apa? Agama. Kalau awam kaum muslimin kira-kira milih saya atau milih orang ini? Kira-kira milih mana? Milih orang yang membolehkan mut'ah. Kalau kita bicara masalah syiah, mengatakan bahwa kekuatannya yang cuma kita ini berubah-ubah diganti dan seterusnya, belum bisa masjid dan seterusnya. Banyak kaum muslim yang tidak pernah menentang Al-Quran lagi membacanya. Maka kita harus kembali kepada kita berulang dakwah tauhid, dakwah menghidupkan sunnah. Kita jelaskan kepada masyarakat tentang masalah sahabat, korbanan mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, tentang ahlul bait dan seterusnya. Ini harus kita jangan bicara masalah sahabat dan seterusnya tanpa ada belajar kepada umat, tanpa tarbiyah kepada umat, tanpa masalah tauhid, tanpa masalah manhaj. Seandainya kalau kita bicara kepada orang awam, Syiah itu sesat. Sesatnya seperti apa? Kaum mereka didolimi. Kaum yang terusir dari kampungnya, kampungnya dibakar. Berapa terbunuh di antara mereka. Kemudian diselingi dengan tangisan, dengan ratapan, dengan hamnya dan seterusnya. Akhirnya kita sendiri yang jadi korban. Oleh sebab itu kita harus menghadapi orang-orang Syiah dengan cerdas dan bijak. Kembali kepada masalah dakwah kita, tarbiyah kita kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Kalau orang paham tentang tauhid, paham tentang masalah manhaj, paham tentang hakikat para sahabat perjuangan mereka dakwah, kira-kira Syiah bisa berkembang tak? Tak akan berkembang. Berkembang itu masyarakat jahil. Ya tidak paham tentang masalah tauhid, tidak paham tentang masalah manhaj, tidak tahu tentang keutamaan dan perjuangan para sahabat, tidak tentang hakikat ahlul bait. Mereka berkembang di situ. Anda tahu orang itu biar awal. Ini mungkin yang bisa sampaikan dari apa yang saya lihat apa di Suria. Nah, mohon maaf waktunya sangat terbatas sekali. Masih banyak ustadz yang menyampaikan lebih banyak menyampaikan faedah ilmiah kepada kita sekalian. Mungkin ini saya bisa sampaikan sesuatu yang khair. Kata sebutannya. Wa'akul wa'alihadah wa'asqabu lewa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'alisa'alikum wa'